Asmadi Syafar. Seri yang ke-16 ini didukung oleh para pelaku Anas Sambayon sebagai Mbak Rompang, Naryo sebagai Dega, Harry sebagai Bujang Mujur, Lanti sebagai Sinah, Mogan sebagai Seman, Rifki sebagai Tobari, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Tobari, anak tetua desa, akan membunuh Bujang Mujur pada tengah malam. Tobari akan membunuh Bujang Mujur dengan sebuah tombak pendek pemberian seorang gadis yang tidak diketahui di mana tempat tinggalnya. Namun Tobari tidak tahu kalau Bujang Mujur sudah mendapat firasat bahwa dirinya sedang terancam bahaya. Firasat itu dikirim oleh Cipandai Urat dan Tuk Tunggal dari jarak yang jauh. Langsung dengan tombak ini. Tidak ada yang membukakan pintu. Suami Bu Sina pun tidak terbangun. Iya, iya, tunggu. Nah, dia bangun. Bujang Mujur bangun. Pasti dia yang membukakan pintu. Begitu dia buka, maka selesailah sudah. Ada perlu apa malam? Sebelum orang-orang datang kemari. Tergeletak di pintu warung Bu Sina itu. Siapa yang membunuhnya? Wanita itu memperhatikan dan memeriksa tubuh mayat itu. Ya, kini dia pergi. suami Bu Sina. Hah, pasti wanita itu tahu siapa pembunuhnya. Aku harus susul wanita tadi. Nah, itu dia. Berbelok ke arah rumah tetua desa itu. Dia hilang. Aku kehilangan jejak. Wanita apa dia? Dari mana kau Tobari? Hah? Kenapa tergesa-gesa? Dari rumah kawan. Kau sudah bertemu dengan si Barda? Tidak jadi ke sana, Pak. Hei, tunggu. Aku sudah mengantuk, Pak. Kenapa mukamu pucat, kan? Mungkin aku kurang tidur, Pak. Aneh kau malam ini. Lalu kapan kau akan menemui si Barda? Entahlah, mungkin besok. Ya, sudahlah. Pergilah tidur. Mukamu itu pucat sekali. Iya, Pak. Siapa? Aku, Bang. Sina. Ada apa, Sina? Bang, suamiku, Bang. Kenapa suamimu? Dibunuh orang, Bang. Hah? Dega dibunuh orang? Siapa pembunuhnya? Aku tidak tahu, Bang. Tolonglah aku, Bang. Tolong aku. Ah, ada-ada saja. Hei, Tobari. Ya, Pak. Kemari dulu. Iya, Pak. Betul tadi kau tidak ke warung Bu Sina? Tidak, Pak. Kau di jalan tidak berpapasan dengan orang? Kalau tidak salah, aku melihat orang berlari ke arah tanah lapang, Pak. Ah, siapa dia? Aku tidak jelas siapa dia. Ada apa, Pak? Ah, suami Bu Sina dibunuh orang. Aku salah bunuh. Apakah suamimu punya musuh? Tidak, Bang. Desa ini mulai tidak aman. Pulanglah, nanti aku akan ke sana. Iya, Bang. Atau Bujang Mujur tahu kejadian ini, Pak? Dia tidak tidur di warungku malam ini. Dia tidur di rumah Bang Wira. Tidak ada di sana dia. Selalu mengejutkan aku. Tidak usah terkejut. Aku selalu berdiri di sini kalau senja hari. Aku mau ke rumahmu. Tidak usah. Di sini saja. Aku mau bicara soal pembunuhan itu di rumahmu. Tidak usah. Kalau di sini, ada yang dengar nanti. Di sini saja. Hei, Rom. Kamu membentakku. Karena kamu sudah salah bunuh, tahu? Jadi kamu sudah tahu semuanya? Sudah. Aku kan sudah bilang, kalau mau membunuh, bunuh dari belakang, jangan dari depan. Ternyata kamu melanggar petunjukku. Jadi kamu melihat ketika aku melakukan pembunuhan itu? Iya. Nah, ini. Hah? Tombak ini ada lagi padamu? Iya. malam tadi tombak ini kembali padaku. Nah, ambil tombak ini. Sekarang kamu tidak boleh gagal lagi. Hah? Aku harus membunuh lagi? Iya. Kamu harus bisa membunuh laki-laki yang bernama Bujang Mujur itu. Tapi rasanya aku tidak sanggup, Rom. Aku tidak berani. Kenapa? Aku takut salah lagi. Kamu tidak akan salah bila mengikuti petunjukku. Jangan. Aku tidak berani. Bang Tobari, bila abang berhasil melukainya saja, maka aku bersedia jadi istri abang. Betulkah itu? Betul, Bang. Apalagi Bang Tobari bisa membunuhnya. Hanya melukainya saja, aku sudah bisa menjadi suamimu, Rom. Bang, luka sedikit saja terkena ujung tombak ini, maka matilah dia. Karena ujung tombak ini ada racunnya. Baik, akan aku lakukan. Terima kasih, Bang. Berjalan tenang dengan langkah yang waspada. Sedangkan dalam jarak 3 tombak di belakangnya, Tobari melangkah mengikuti gerak kaki Bujang Mujur sambil menggenggam tombak kecil di tangannya. Malam terasa sangat gelap, apalagi ketika langkah-langkah kaki mereka melewati rimbunan pohon angsana yang sangat lebat. Sehingga Tobari mengambil keputusan. Inilah saatnya yang terbaik untuk menikam Bujang Mujur dari belakang. Ketika Tobari melepas serangan, maka dengan sekejap Bujang Mujur melambung ke kiri jalan. Namun Tobari tidak mau melepaskan mangsanya begitu saja. Dia mengejar dan menyerang membabi buta. Namun tidak satupun serangannya sampai pada sasaran. Tetapi tiba-tiba Bujang Mujur tertegun ketika melihat sekelebat bayangan wanita menghadangnya. Maka di saat itu pula serangan Tobari datang menerpa. Bujang Mujur masih sempat memiringkan tubuhnya sambil mengirimkan sebuah tendangan lurus ke dada lawan, sehingga Tobari terlempar beberapa tombak. Namun Bujang Mujur terkena sambaran tombak kecil di lengannya. Darah segar mengalir deras dari lukanya. Oh, wanita itu. Wanita itu yang aku lihat tadi malam. Aku harus kejar dia. Aduh. Kepalaku terasa pusing. Rasanya aku tidak bisa melangkahkan kakiku. Aduh. Aku tidak bisa berdiri. Aduh. Mataku berkunang-kunang. Kepalaku pusing. Pusing sekali. Celaka, aku terkena senjata beracun. Aduh, rasanya sangat sakit. Aduh, tanganku hampir tidak bisa digerakkan. Aduh, aduh. Aku harus ikat luka ini agar darahnya tidak bisa keluar banyak. Ini ada selendang pemberian Nyi Sepi. Selendang ini bisa untuk mengikat lukaku. Luka. Selendang ini seperti menyiram lukaku dengan air dingin. Terasa sejuk sekali. Dan kakiku bisa digerakkan lagi. Luka ini sepertinya sembuh. Lukanya telah rapat. Nyai Sepi, ternyata selendang pemberianmu ini adalah selendang penawar racun. Ramai di rumah Pak Seman. Coba aku lihat. Hei, Verda, masuklah. Iya Pak Seman. Permisi. Berjalan. Terima kasih. Ada kejadian apa Pak? Itu Barda. Anakku Tobari sejak tadi malam nafasnya sesak. Sakit apa dia Pak? Ya, dia bilang tadi malam dia berkelahi dengan seseorang. Dan orang itu sempat menendang dadanya sebelum orang itu lari. Nah, lihatlah. Ini bekas tendangan kaki orang itu. Taman. Ini bekas tendangan kakiku tadi malam. Sudah 3 kali memuntahkan darah segar. Aku takut, Barda. Jangan-jangan tendangan orang itu berbahaya. Andai saja selama 1 bulan Tobari tidak diobati, dia pasti mati. Karena aku telah melepaskan tendangan telapak kaki. Berbahaya Pak Seman. Kalau tidak cepat. Ya, itu yang aku khawatirkan. Aku akan mencoba mengobatinya Pak. Apakah kau bisa? Semoga saja bisa Pak Seman. Silakan. Aku senang kalau kau bisa mengobatinya. Dengan mudah, Pucang Mujur mengobati luka dalam yang diderita oleh Tobari. Perlahan-lahan, Tobari tampak sehat kembali. Dengan peristiwa itu, nama Pucang Mujur menjadi harum. Namun Pucang Mujur heran, kenapa Tobari menyerangnya malam itu. Namun keheranannya itu tidak diungkapkannya kepada siapapun juga. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Mengetahui jawabannya, ikutilah cerita ini.